Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Akhadna bil amsi syuruta irabil asma'i sittah bil huruf. Wa idhan dakarna fawaid fi ilhaqi babi sinin bijam ilmu dakari salim. Wa man murad bi babi sinin indan nahuyin. Alhamdulillah. Ayo, apa Umar? Saya berkulasi kunci patna muha wa'udhu anha alha walami kasir walami kasar. Nah, kulus min thulathiyin hadifat lamuhu wa'udhu anha ha'at ta'nif walami kasar hadha huwa dhabit fi babi sinin wa warada fil quran misal mada indak ya fa'ins anil yamin wa anil shimal izin. Taib izin asalnya izin asal babla na'am ilhaqihi bijam ilmu dhaqad sa'al izin asalhu iziyun thumma hadifat lamuhu na'am wa'uwidha bil ilha. Tayyib. Sara izatun. Naam. Thumma jumi'a jama'an mudzakkar salim. Naam izun. Tayyib. Wa kalimah ukhra fil Qur'an ala hadzal bab inda niyabah sa'id. Alladzina ja'alul Qur'ana idin. Tayyib idin asluhu? Asluhu? Indatun. Tayyib indatun. Tayyib min? Apa? Indawun. Tayyib indawun asluhu. Tumma hudifatil wawu wa'uidha anhal ha. Naam. Fasara idatun. Fajumi ajam al-mudhakar salim sara idun. Naam, idun. Bimakna mada? Bimakna? Alladzina ja'alul Qur'ana idin. Ay? Aqsaman wa ajza'an. Taib. Al-an nadkhul fi mabhathil hanin. قال رحمه الله تعالى والهن قيل اسم يكنى به عن أسماء الأجناس كرجل وفرس وغير ذلك وقيل عما يستقبه التصريح به وقيل عن الفرج خاصة الكلمات السادسة الهن هذه الكلمة زيادة عما ذكر في الجرمية الهن كلا اسم يكنى به عن أسماء الأجناس yaitu dikatakan hanu adalah isim untuk apa mengkiaskan tentang apa isim-isim jenis. Nah, wal murad bil kinayah an yu'abbira an syai'in mu'ayyan lafdan kana aw ma'nan bi lafdin ghairi sharihin fi dalalati 'alayhi. Ini namanya kinayah. Kalau dalam bahasa kita kiasan. Kita menggunakan kata kiasan yaitu ketika seseorang ingin mentakbirkan sesuatu yang tertentu. Nah, tapi apa? menggunakan lafaz yang tidak tegas menunjukkannya. Dan seorang menggunakan kata yang tidak tegas itu alasannya macam-macam. Maka disebutkan di sini imma lil ibham an ba'd sam'in. Ya, untuk apa? Menyembunyikan. Ala ba'd sam'in atas sebagian apa? Sebagian pendengar, tapi yang lainnya sudah paham. Cuman di sini ada orang yang ingin agar dia tidak tahu karena perkaranya buruk misalnya, tapi semuanya sudah paham. Kakau nikaja ani fulan. Wa anta turidu Zaidan matalan. Ja'ani fulan. Dalam keadaan engkau menginginkan maksudnya Zaid. Wa qala fulan kait wa kait. Nah, qala fulan kait wa kait. Fulan mengatakan demikian-demikian. Ibhaman ala ba'di man yasma. Untuk apa? Menyembunyikan agar sebagian orang yang mendengar itu tidak terlalu jelas tentang hal yang diinginkan. Cuman yang lainnya paham. Auli syana'atil mu'abbar anhu. Alasan berikutnya atau dikarenakan buruknya perkara yang ingin diungkapkan, yaitu buruk, sehingga mau mengungkapkan itu tidak kesantaian. Terkadang kalau sesuatu yang buruk atau sesuatu yang jorok mau mengungkapkan tidak kesantaian. Nisyana' kahanin fil farj. Seperti apa? Hanin. Ingin mengungkapkan farji. Nah, kemaluan. Taim. Taim. Ini dengan menggunakan apa? Kata kiasan hanin. Maka kita pun sekarang penggunaannya pun dengan apa? Ungkapan. Kemaluan kan ungkapan. Untuk sesuatu yang memalukan. Nah, kayaknya kemaluan. Hanin. Awil fi'lil qabih. Ya, atau suatu ya perbuatan yang buruk untuk apa dibincangkan. Nah, sesuatu perbuatan yang buruk untuk diperbincangkan. Kawati'tu wa fa'altu. An jama'tu. Seperti seorang menggunakan kiasan wati'tu wa fa'altu untuk apa mengkiaskan tentang jima'. Wal gha'id lil hadas atau gha'id. Nah, gha'id untuk apa mengungkapkan buang hadas. Taib. Jadi semuanya untuk apa? Menjelaskan tentang masalah kinayah. Karena memang terkadang seseorang ikhwanifillah butuh mengkiaskan. Jadi orang jangan polos-polos banget. Jadi apapun yang di kepala dikeluarkan. Nah, ini tidak pas terkadang. Tidaknya seorang bisa menempatkan bahasa pada tempatnya. Jangan semuanya dikeluarkan dengan polos. Karena yang demikian akan menjadikan apa? Menjadikan terkadang muru'ah dia turun. Muru'ah dia turun. Nah, dikatakan oleh Ibnu Hisyam, hanu adalah ismun yukna bihi an asma'il ajnas. Tayyib. Asma'ul ajnas itu apa? Ismul jins, maka nadalan ala haqiqatin mawjudatin wadawatin kathirah. Isim jenis adalah isim yang menunjukkan hakikat yang ada dan memiliki apa? Dawat kathirah, memiliki individu-individu bagian dari isim tersebut yang banyak. Seperti insan. Insan ini isim jenis. Kenapa? Karena terdiri dari banyak manusia. Nam fa'innahu waqi'un 'ala kulli insanin bi'tibaril adamiyyah. Karena kata insan ini bisa apa digunakan untuk semua manusia. Dilihat dari siapa? Adamiyah, di anak keturunan Adam. Warajulun. Atau warajulin, fa'innahu waqi'un 'ala kulli rajulin bi'tibaril rajuliyah. Rajul. Ini isim jenis. Kenapa? Karena isim ini apa? Anggotanya banyak sekali. Pokoknya semuanya yang apa memiliki sifat kelelakian. Wahiyad dhukurah al-adamiyah. Yaitu laki-laki dari kalangan Bani Adam. Karajulin wa faras. Demikian pula faras ikhwanifillah. Mencakup enam kuda dengan bermacam-macam jenis kuda. Wa ghairi dzalika, dan yang selain itu. Nah. Qala wa za'ama ba'duhum bi anna al-hana qad yukna bihi 'anil a'lam. Dan sebagian mereka itu kalangan Arab, nah, menyangka bahwasannya han ini juga digunakan untuk mengkiaskan nama-nama. Qala Abu Hasan al-Akhfash fil Awsat taqulu hadha fulan ibnu fulan wa hadha hanun ibnu hanin. Naam. Hadhihi hanatun bintu hanatin. Au hanatu bintu hanat. Ka'annahu qil hadha Zaidun ibnu Amrin. Falam yadhkurhu. Fawadhaha bi annaha yukna biha 'anil a'lam. Taim kana yakni, berarti di sini kan enggak ada alifnya, diinginkan enggak ada titik duanya, diinginkan apa? Sighah majhul. Naam. Fawadhaha bi annaha yukna biha 'anil a'lam. Akhfash mengatakan ikhwan fillah, engkau mengatakan hadza fulan ibnu fulan, juga boleh hadza hanun ibnu hanin atau hana bintu hana. Seakan-akan yang diinginkan adalah hadza Zaidun ibnu Amrin. Falam yadhkurhu, dia tidak menyebutkan namanya. Nah, maka jelas bahwasanya dia mengkiaskan. Nah, mengkiaskan dengan hanu, dengan lafaz han untuk apa? A'lam, yaitu untuk nama-nama. Wa huwa sahih, dan ini pendapat yang sahih. Wa yadullu ala dzalika qaulu Ibnu Harmah yamdahu Hasan ibn Zaid. Allahu ataka fadlan min atiyatihi ala hanin wa hanin fima madha wa hanin. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadamu keutamaan dari anugerah-anugerahnya. Naam, atas diberikannya kepadamu anak-anak hanin wa hanin. Naam, fima madha wa hanin, yaitu yang dimaksud adalah Hasan wa Ibrahim wa Abdullah. Ini tiga putra untuk Naam Sabah Hasan ibn Zaid. Tayyib, dari Bani Hasan ibn Hasan. Qala radhi wa dhahir annahu kana bihi anil jins ay ala la'im wa la'im wa la'im. Tayyib, dan Rondi mengatakan yang zahir bahwasanya dia mengkiaskan Naam dengannya, yaitu dengan hanin wa hanin ini, Naam untuk jenis, yaitu la'im wa la'im wa la'im, yaitu maksudnya anak-anak yang jelek, tapi dikiaskan. Baik. Ini dari penggunaan nugha ikhwanifillah, penggunaan Naam al-kinayah atau kiasan menggunakan hani. Baik. Wakila amma yustaqbahu tasrihu bihi, dan ini yang lebih masyhur. Nah, bahwasanya hani digunakan biasanya untuk mengkiaskan sesuatu yang Naam untuk mengungkapkan dengan jelas secara belak-belakan ini apa buruk. Tapi itu perkara-perkara yang senonoh, perkara-perkara yang senonoh, yang jelek kalau didengar oleh semua lapisan. Wakila anil farji khasah, dan dikatakan berhubungan dengan apa farji saja secara khusus, ini hani. Ay min al aura wal af'al al qabihah, ini mimma yustaqbahu at tasrih bihi. Tayyib. Qala min itlaqihi ala al farji ma ansyadahu sibawai, dan di antara penggunaan hani untuk apa, untuk mengungkapkan kemaluan ikhwan fillah yang diungkapkan oleh sibawai. Ruhti wa bi wa fi rijlayki ma fihima wa qad bada hanki min al-mizani. Naam. Wa innama naam sakanahu lid-darurah. Sakanahu lid-darurah, yani hanki. Wa qad bada hanki min al-mizani. Taib, asalnya apa? Wa qad bada hanuki. Naam, min al-mizani. Taib. Ini sesuatu yang buruk kalau diungkapkan secara naam tegas. Wa fil hadith man ta'azza bi azail jahiliyah fa'idduhu bihani abi wa la taknu. Juga dalam hadis ikhwan fillah untuk na'am mencela suatu perkara yang sangat buruk. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ta'azza bi azail jahiliyah, siapa saja yang membanggakan dengan kebanggaan jahiliyah, itu menggunakan perkara-perkara kebanggaan jahiliyah, misalnya melaknat atau mencaci maki seseorang dengan mencaci maki orang tuanya. Ini na'am azza jahiliyah. Tayyib, ta'assub dan seterusnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'idduhu bihani abi. Maka cecelkanlah apa kemaluan bapaknya. Na'am a'idduh yaitu suruh na'am gigitkan. Ini menunjukkan apa buruknya perkara tersebut. Wala taknuh, dan jangan kalian gunakan kiasan. Jangan gunakan kiasan. Dalam artian suruh na'am ungkapkan yang demikian untuk menunjukkan apa buruknya na'am seseorang berbangga-bangga dengan perkara jahiliyah. Ai maksudnya apa? Qulu lahu adha bi ayri abik. Ya. Maksudnya apa? Katakan dengan tegas, ya gigitlah apa? Kemaluan bapakmu. Nah, gigit kemaluan bapakmu itu. Baik, maksudnya kalian enggak usah berbangga-bangga dengan perkara-perkara jahiliyah. Lihat bapak-bapak kalian. Ini dalam hadis. Nah, yang menunjukkan ikhwan fillah terkadang memang seseorang ketika membantah ahlul batil atau orang-orang yang terjatuh dalam kerusakan yang fatal, nah, kadang memang harus dihinakan. Untuk apa? Menunjukkan betapa hinanya apa-apa yang mereka lakukan itu. Hadis sahih disahihkan oleh Naam Imaman, Syekh Mubil dan Syekh Albani rahimahullah. Naam An-Ubay bin Ka'ab. Qala Abu Dzar, hanun mithlu al-khashabah ghaira anni la aqni. Naam. Tayyib, ini maknanya juga tayyib, tidak pantas. Hanun mitul khashabah. Yani annahu naam afsaha bismi. Ya, maknanya ghaira anni la aqni, yaitu maksudnya aku tidak mengkiaskan, dalam artian aku betul-betul mengucapkan dengan apa? Dengan nama apa isim tersebut. Fayakunu qatala airun mitul khashabah. Falama arada an yahki kana anhu. Maksudnya saat itu ketika Abu Dzar mengucapkan apa yang dia kisahkan, saat itu dia mengucapkan secara langsung airun mithlu khashabah, yakni dzakarun mithlu khashabah. Naam. Tayyib. Tapi tatkala dia ingin mengisahkan, ya, ingin mengisahkan kepada orang dulu apa yang dia katakan itu, nam dia mengkinayahkan, karena tidak pantas kalau ketika mengkiaskan. Cuman saat itu mungkin dulu ya terucap keceplosan dan seterusnya. Tayyib. Qala wal hadits rawahu al-Bukhari an Ibn Abbas an Abi Dzar radhiyallahu anhuma wa rawahu Muslim an tariq min tariq Abdullah bin Shamit an Abi Dzar radhiyallahu anhu wa hadha al-lafdhu li Muslim. Wa qauluhum, dan juga perkataan mereka, man yatul hanu abihi yantik bih. Tayyib. Maksudnya apa ikhwani fillah? Ay yataqawwa bi ikhwatihi. Naam. Seseorang yang dia ingin mencari kekuatan, dalam artian berbangga-bangga dengan saudara-saudaranya. Karena saudara-saudara kan juga hasil dari apa? Dari orang tuanya, dari bapaknya. Nah, maka mesti dia akan mengucapkannya. Dalam artian seorang yang tidak bisa berdiri sendiri, hanya mengandalkan saudara-saudara dia. Wa huwa kama qala syair, falau syaa rabbi kana airu abikum tawilan ka airil Harits ibn Sadusi. Tayyib. Air maksudnya kemaluan ya kan. Wa huwa al-Harits ibn Sadus Naam. Ibni Duhlin ibni Syaiban wa kana lahu ahadun wa ishruna dzakaran. Baik. Yaitu nah, seorang yang memiliki anak laki-laki banyak, sebanyak 21. Ini penggunaan hanu ikhwani fillah dari kalam Arab juga dalam hadis dan perkataan sahabat. Untuk apa? Untuk kinayah berhubungan dengan farji secara khusus. Nah, berhubungan dengan farji secara khusus. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan dalam masalah asma'us sittah. Kalau tadi pembahasan makna hanu itu sendiri. Tidak usah kita berpanjang-panjang padanya, intinya hanu adalah apa? Suatu kata digunakan untuk mengkiaskan perkara yang apa? Yang buruk kalau disebutkan secara belak-belakan. Itu penggunaannya. Dan banyak penggunaannya, bahkan datang dalam hadis untuk mengkiaskan apa? Mengkiaskan berhubungan dengan farji. Qala afsahul lughat fil hani. Menunjukkan adanya khilaf, afani khilaf, apakah han ini na'am masuk asma'ul sittah atau na'am bagaimana. Qala wal afsahu istimalul hani ka ghadin. Dan yang paling fasih penggunaan hani seperti ghadin. Na'am, seperti ghadin. Wal afsah maksudnya ay al aktsar istimalan, yang paling banyak penggunaannya. Dan ini penggunaan kata fasih dalam lughah Arabiyah. Dalam nahwu dan yang lainnya, kalau menggunakan istilah fasih yang dimaksud yang lebih banyak penggunaannya, terutama dalam nahwu dan sharaf. Lebih fasih yaitu lebih banyak penggunaan. Sehingga tidak apa? Tidak bergantung apakah dia mencocoki kias atau menyelisihi. Makanya dikatakan di sini wal afsah ai na'am al-anu istimalan sawa'un kana muwafiqan lil kias au mukhalifan. Sama saja apakah dia mencocoki kias ataukah menyelisihi kias. Nah, wa huwa istilahun nahwi. Dan ini adalah istilah dalam ilmu nahwu, juga biasa digunakan dalam sharaf. Fala yaridu annahu mukhalifun lil qiyasi fi halatil hadf. Oleh karena itulah tidak perlu muncul kritikan bahwasanya penggunaan hani seperti qatin itu menyelisih qiyas dalam apa? Dalam keadaan hadf. Idzil qiyasu qalbu wawihi alifan li taharrukiha wa fitahi ma qablaha la hadfuha fa aslu hani hanawun. Sebab apa ikhwan fillah? Secara kias harusnya apa? Mengubah wawu menjadi alif. Ya kan? Kenapa? Litaharrukiha. Karena wawunya al-kias qalbu wawi alifan. Litaharrukiha. Dikarenakan wawu itu berharokat wamfitahi maqablaha. Wawu berharokat dan sebelumnya itu fathah. Maka harusnya apa? Harusnya Harusnya diganti wawu ini dengan alif, ya kan? Menjadi hana. Tayyib. Fa aslu hanin hanawun. Ya, hanawun. Perhatikan wawunya berharokat sebelumnya fathah. Maka kias yang biasa dilakukan dalam sharaf adalah mengubah wawu menjadi alif sehingga menjadi hana. Cuman ikhwan fillah yang sesuai kias ini na'am sedikit penggunaannya, atau bahkan mungkin tidak didengar dari Arab. Oleh karena itulah dikatakan yang fasih adalah apa? Adalah menghilangkan wawu, ya, hadf. Yang fasih hadf, walaupun yang fasih ini menyelisihi kias, ini diingat-ingat. Jadi istilah fasih dalam ilmu nahwu, juga dalam ilmu sharaf, yang dimaksud adalah apa? Yang banyak penggunaannya. Berbeda dengan fasih dalam tajwid, dalam qiraah dan seterusnya. Qala bi syarh idza istu'mila al-hanu ghayra mudhafin kana bil ijma'i manqusan ay mahdhufan lam mu'raban bil harakati ka sa'iri akhawatihi taqulu hadha hanun wa ra'aytu hanan wa marattu bi hanin kama taqulu yujibuni ghadun wa asumu ghadan wa taqaftu fi ghadin. Naam hadha wadih. Naam han kalau digunakan apa ghairu mudhaf. Baik. Maka apa ijma bahwasanya dia itu lamnya dihilangkan. Yang dimaksud dengan mangkus ya ini mahdhufan lam. Jadi ini istilah khusus, bukan nam isim mangkus yang secara umum, tapi mangkus maksudnya apa? Dikurangi, dihilangkan lamnya. Dihilangkan lamnya. Maka di'rab dengan harokat seperti apa isim? Isim apa berarti ini? Isim mufrad. Nah, isim mufrad. Ay mangkusan na'am. Mu'raban bi harakatin dhahirah. Ka'ira bi ghadin. Wa nahwihi. Mimma hudhifat lamuhu i'tibatan. Apa makna i'tibatan? Ini diingat-ingat karena ini juga istilah. Taib i'tibatan yang dimaksud ikhwani fillah yaitu pembuangan na'am suatu huruf tanpa ada alasan. Ya, jadi pokoknya orang Arab mengatakan demikian. Itu saja sudah. Jadi tidak bisa kita cari-cari alasannya apa. Ini namanya i'tibatan. Na'am. Jadi contohnya di sini. Na'am. Karena secara kias hanawun ya harusnya hana, tapi kok dibuang wawunya ini. Nah, maka kita katakan na'am hudhifa wawul han ya. Hudhifatil wawu na'am i'tibatan. Wawunya dibuang apa? I'tibatan yaitu karena apa? Ya karena demikian kita dengar dari orang Arab enggak tahu alasannya apa. Jadi alasannya pokoknya. Nah, pokoknya orang Arab mengatakan demikian ya kita ikut demikian, enggak perlu protes. Nah, enggak perlu protes. Wajuinal i'rabu ala aini, dan i'rab dijadikan apa pada ainnya, berarti karena lamnya hilang, i'rabnya kemudian diletakkan pada ainnya. Tidak kita katakan na'am wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala al-wawil mahdhufah, tidak. Tapi apa? Mengalir pada na'am penggunaan lughawiyyin bahwasanya i'rabnya di atas ain. Wa qawluhu kaghadin aula mimma na'am abara bihi ba'dhum min qawlihi kayadin. Li'anna yadan tayyib ya'i wa hanan kaghadin wawi. Na'am fa tashbih bihi aula. Di sini cuma sekedar keunggulan dari sisi penggunaan contoh atau mengambil tashbih penyerupaan. Sekarang sampai di sini dulu di paham ya khanifillah. Untuk han ya al-hanu asalnya hanawun, wawunya dihilangkan alasannya apa? Sudah kan ya hanawun, kenapa kok wawunya dihilangkan? Hah? Alasannya apa? Apa alasannya Muhammad? Hanun asalnya hanawun, kenapa wawunya dihilangkan? Tayyib. Alasannya apa? Enggak ada alasan. Enggak ada alasan, kita enggak tahu alasannya apa. Pokoknya apa? Orang Arab buang ya kita buang. Tayyib, ini namanya apa tadi istilahnya? Ya, i'tibatan. Naam. Tayyib, hudifat wawuha i'tibatan. Tayyib. Nah, disamakan seperti ghadin, khanifillah. Tayyib, ghadin. Dan ini penyamaan yang lebih bagus daripada menyamakan dengan yadun, karena yadun asalnya apa? Yadayun. Yadun asalnya yadayun. Nah, tapi yang dibuang apa di situ? Ya atau wawu? Ya. Nah, sehingga kurang pas dengan apa? Dengan hanun, karena asalnya hanawun. Oleh karena itulah lebih bagus disamakan dengan ghadan. Nah, karena apa? Asalnya ghadawun. Ghadawun. Baik. Adapun faedah dari si mengi'rab, jelas ya Hanifilah itu sudah jelas i'rabnya seperti i'rab. Nah, isim apa? Isim mufrad, ya. Dia di'rab dengan i'rabnya isim mufrad dengan harokat dhohirah. Harokat dhohirah, tidak muqaddarah, walaupun na'am tayyib wawunya dihilangkan. Qala ka sa'iri akhawati, faidah berhubungan dengan sa'ir. Taqaddamal kalamu ala sa'ir faraji'hu in syi'ta. Wa hadzal naqsul ladzi dzakarahu huwa naqsul lughawi. Naam, dan naqs yang dimaksudkan di sini mangkuson, hanifilah naqs, yaitu naqs dari sisi lughah. Wa huwa hadful akhir wa ja'lu ma qablahu akhiran. Tarib. Jadi ini istilah juga harus kita pahami ya khanifillah. Kalau kita tidak memahami istilah, bingung gimana ini yang dimaksud dengan mangkus di sini, padahal isim mangkus ya seperti qadin, ya kan? Tayyib, itu namanya mangkus istilahi. Makanya dimaksudkan dengan naqs di sini naqs lughawi. Wa huwa hadful akhir wa ja'lu ma qablahu akhiran, yaitu menghilangkan huruf akhir dan menjadikan sesuatu yang sebelum huruf akhir itu menjadi akhir. Contohnya apa? Hanun. Nah, hanun asalnya hanawun, kemudian wawunya dibuang, akhirnya apa? Nun yang asalnya di tengah jadi apa? Akhir, dan i'rab di atas nun. Mafhum? Wahtarza bil lughawi an istilahi ka qaldin, dan nam butuh untuk nam atau batasan dengan kata lughawi ini untuk mengeluarkan apa? Nafas istilahi seperti qaldin. Ya, isim mangkus apa definisinya? Isim mangkus. Ada isim maksur, ada isim mangkus. Hah. Apa Pak Umar? Isim mu'rab. Isim mu'rab. Isim mu'rab akhiruhu ya lazimah wa qabla wa kusira ma qabla. Nah. Nah, kalau ismin mu'rabin akhiruhu ya lazimah maksurun ma qabla. Tayyib. Qaldin. Adapun maksur apa akhiruhu? Alif. Nah. Tayyib. Fatah. Ada pun untuk catatan kaki nomor 4, itu catatan kaki dari sisi nasakh. Ya. Wa atakifu fi ghadin wa aktsarun nusakh muwafiqatun lima athbatnahu wa in kana khata'an min haythul ma'na. Li'anna al-fi'la al-madhi la yuwafiqu al-istiqbal alladhi yadullu 'alayhi adh-dharf wa huwa ghadin. Aw ghadun. Ya, takaftu fi ghadin. Nah, sebagian khanifillah ghadin, ya ghadin yang dimaksud di sini apa? zaman apa? Mustaqbal. Baik. Jadi banyakkan nuskhah dengan apa lafaz i'taqaftu fi ghadin. I'taqaftu fi ghadin ini fi'il fi'il apa? Fi'il madhi. Aku telah i'tikaf besok. Gimana ini? Naam. Baik. Sehingga dari isi makna khata. Naam. Tapi disebutkan di atas karena memang itu nuskhahnya yang banyak demikian, karena itulah diberi tanbih oleh Syekh Hafidzahullah Ta'ala. Nah, tayyib, tentunya yang betul apa? A'taqifu dengan fi'il mudhari'. Tayyib, a'taqifu. Aku akan i'tikaf besok. Qala wa idza istu'mila mudhafan fa jumhurul arab tastamiluhu kadhalik. Fataqulu hadha hanuki wa ra'aytu hanaki wa marantu bihaniki. Tayyib. Kama yaf'aluna fi ghadik. Atau kita gunakan mudzakkar. Sama saja. Hadha hanuka wa ra'aytu hanaka wa marantu bihanika. Kama yaf'aluna fi ghadika. Naam. Ini jelas. Wa ba'duhum yujrihi majra abin wa akhin. Sebagian mereka naam menjalankan pada han ini ikhwani fillah seperti apa abi dan akhi. Tayyib. Wa ba'duhum ya'kis fayajri aban wa akhan majra wa yuribuha bil harakat. Dan sebagian yang lain ikhwani fillah ma apa membalik, ya dibalik malah, yaitu aban dan akhan malah apa dijalankan seperti hani, yaitu diirab dengan harokat. Nahu qawlihi bi abihi tada adiyun fil karam wa man yushabih abahu famal dalam. Ini bait yang bagus, alhamdulillah sering digunakan. Nah bagi mereka-mereka apa yang meniti jejak apa orang tuanya dan sisi keutamaan, tapi nah, jadi sisi keutamaan. Nah, fi abi hiktada adi yun fil karam. Nah, adi, nah, meneladani bapaknya dari sisi kedermawanan. Tayyib. Wa man yushabih abahu famal dhalam. Siapa saja yang menyerupai na'am bapaknya, maka dia tidaklah berbuat dhalim. Tayyib. Wa man yushabih abahu famal dhalam. Syahidnya mana? Aina syahid? Wa man yushabih abahu. Naam. Aidan fil awal bi abihi. Kalau i'rab yang masyhur apa? Berarti bi abihi dengan apa? Dengan ya. Demikian pula wa man yushabih abahu. Tapi di sini naam tidak di'rab dengan harakat naam zahirah. Bukan dengan apa? Dengan huruf. Wahaka Abu Zaid ja'a akhuka wahaka al-Farra hadhihi al-lughah fil ham fahaka hadha hamuka. Baik, jadi ini penggunaan lughah. Cuma ikhwan fillah kita yang menggunakan lughah yang masyhur yang sudah biasa kita kenal dalam pembahasan-pembahasan awal sehingga tidak membingungkan. Yaitu bahwasanya asmaul khamsah yang kita ambil dalam pemahaman dalam pembahasan junumiyah i'rabnya ya khusus. Nah, i'rabnya khusus yaitu rafa dengan wawu, nasab dengan alif dan majrur dengan ya. Taim. Qala wa hiya lughatun qalilatun dzakara hasibabai. Naam. Qala, yang kita ulangi paragraf terakhir. Wa ba'duhum yujrihi majra abin wa akhin. Nah, ini menunjukkan ini yang lebih banyak alhamdulillah. Nah, fa yuribuhu bil hurufi tsalatsati fa yaqulu hadha hanuka wa ra'aytu hanaka wa marantu bihanika. Irab seperti apa? Irab Naam abuka wa akhuka. Wa hiya lughatun qalilatun dzakarha Sibawai, dan ini adalah lughah yang sedikit disebutkan oleh Sibawai. Naam. Nah, karena sedikitnya ini dalam kitab-kitab ya untuk mubtadi tidak disebut ya, seperti pada Jurumiyah ini tidak disebutkan Naam hanu. Tayyib. Dzakar Sibawai fil kitab qala rahimahullah wa alam anna minal arab man yaqul hadha hanuka wa ra'aitu hanaka wa marattu bihanika fa yujrihi majrul ab. Nah, dijalankan pada han seperti apa? Abuka. Naam. Akhuka dan teman-temannya. Wa lam yattali 'alaihi al-farra wa al-zajjaji. Tapi apa, ternyata Naam al-Farra dan Zajjaji tidak melihat lughah tersebut. Tayyib. Bisa dilihat dalam Naam Syarh Tafsir dan yang lainnya. Wa nasai baratihi qala rahimahullah wa amma man lam yutimma bihalin wa ja'a manqusan fa qauluhum damun wa mithlu hanun wa hana. Qala fa hadha lam najid lahu fil wahidi tamaman. Naam. Adapun nas dari ibarahnya taim yang tidak pernah datang secara sempurna dalam semua kondisi, maksudnya apa? Wa amman lam yutim bihalnya, itu tidak pernah disempurnakan pada semua kondisi, yaitu dari isim-isim yang apa? Isim yang dibuang huruf akhirnya. Wajah mangkus dan datang dalam keadaan mangkus, maksudnya mangkus di sini naks apa? Naqas lughawi. Ini istilah juga dipahami ya. Tayyib. Faqauluhum damun, asalnya apa? Damamun. Ini tidak pernah datang penggunaan apa? Damamun. Demikian pula hanun, tidak pernah penggunaan naam. Tayyib apa? Hanawun. Tayyib. Demikian pula hana. Maka yang seperti ini naam, kami tidak mendapati pada seorang pun. Nah. Fahadha lam najid lahu fil wahid tamaman. Nah. Enggak kami dapati pada seorang pun dia datang dalam bentuk sempurna. Sehingga tidak bisa di'rab dengan hanuka atau hanaka. Nah, ra'aitu hanaka, hadha hanuka wa marattu bihanika. Ini pendapat Naam Al-Farra. Demikian pula apa? Az-Zajjaji. Qala Ibn Waqil ba'da an haka inkar al-Farra qala wa huwa mahjujun bi hikayati Sibawi al-itmamu anil arab wa man hafidha hujjatun ala man lam yahfad. Ini juga kaidah. Nah, pada semua bidang yang paling bila bahwasanya apa? Man alima hujjatun ala man lam ya'lam, yang memiliki ilmu tambahan ya dia hujjah atas yang belum mengetahuinya. Ini berkata Ibn Waqil setelah menghikayatkan pengingkaran Farra, dia katakan apa, bahwasanya dia terhujat dengan hikayah dari Sibawi, karena Sibawi menghikayatkan ada lughah walaupun itu sedikit. Naam, dari kalangan Arab. Berarti Sibawi menetapkan, berarti dia lebih tahu dalam masalah ini. Naam. Maka wasawab ma'atadna, yaitu yang sawab, yang benar adalah yang kita tetapkan bahwasanya apa? Penggunaan han seperti apa teman-temannya dari kalangan Asma'ul Al-Khamsah dalam pembahasan Jurumiyah itu apa juga bisa. Nah, makanya dimasukkan di sini ya khonifillah menjadi Asma'ul Sittah, walaupun pada han apa penggunaannya sedikit qalilah. Tayyib. Fa asqatahu min iddati hadhihi al-asma' wa 'indaha khamsah. Maka dikarenakan Al-Farra dan Az-Zajjaji tidak melihat nah adanya penggunaan han nah dengan apa, dengan bentuk tamam, yaitu adanya wawu sehingga di'rab sebagaimana teman-temannya akhun wa abun dan yang lainnya, maka mereka pun jatuhkan dari apa kategori isim-isim yang apa di'rab dengan i'rab ini. Wa adaha khamsah, dan mereka berdua menghitungnya apa cuma lima saja, menjadi apa? Asma'ul khamsah. Adapun yang rajih ya asma'us sittah. Asma'us sittah karena hal yang rajih masuk berdasarkan hikayat dari Sibawain walaupun na'am lughah qalilah. Nah, dipahami ini. Nah, sisi kemudian alasan kenapa kok tidak masuk dalam kitab Jurumiyah apa? Nah, hendaknya dipahami. Sehingga ketika antum mungkin mensyarah Jurumiyah menjelaskan bisa diterangkan. Taibarakallahu fiik, barakallahu fiikum, nantawi bihadza. Subhanallah.